Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sebelumnya, coba antum lihat kanan dan kiri. Bila tidak kenal, coba kenalan, tanya namanya sama dia dari mana. Ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu lihat kanan kirinya, kenalan. Baik, sudah. Ada yang tanya, ana jomblo, antum punya adik kah? Ada akhwat kirim pesan. Kirim pesannya tapi di grup tanya jawab. Yang sebenarnya grup itu sebenarnya bukan grup, tapi cuma tempat taruh pertanyaan terus keluar. Nah, jadi cuma tempat kotak surat gitu. Pertanyaannya dia, dia baru pindah ke Balikpapan 1 minggu kah? Terus sudah ikut kajian 2 kali, tapi akhwatnya gak ada yang negur saya, katanya. Ini masalah klasik yang saya katakan. Sebenarnya orang baru itu lebih bagus dia yang sok kenal sok dekat, bukan orang yang ayolah tegur saya gitu. Orang kan mana kenal sama mantu gitu. Nah, kita sebagai yang baru datang, baru masuk di sebuah kajian, maka paling bagus adalah sok kenal sok dekat. Ya, kenalan, assalamualaikum, siapa nama antum mas? Gitu. Karena saya yakin dari semua antum ini, kalau saya lihat wajah secara umum, 70%-nya saya yakin gak saling kenal. Karena mayoritas dari antum yang hadir di sini pun saya memang wajahnya itu kayak kapan kenalnya gitu. Kecuali Mas Vicky itu kenalnya dari kecil ya, dari SD main kelereng bareng ya. Tapi kan kebanyakannya juga saya pun mungkin baru lihat. Kalau saya yang di depan sini aja lihat antum baru, wajahnya wajah baru, apalagi sesama teman ya, maka dengan perkenalan seperti tadi, insya Allah semoga bisa lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Soalnya juga NASA ini sering dikenal sebagai masjid yang akhwatnya itu susah negur, katanya. Ikhwannya itu susah negur. Padahal bukan susah negur. Ya memang karena tidak saling kenal kan masjid tiba-tiba negur-negur gitu kan. Ya, kecuali berpapasan, salaman, saling tegur. Tapi dari jauh, anak baru ya? Masa kayak gitu? Ya. Sekarang kita masuk di bab tingkatan ahli bid'ah. Halaman 313 atau berapa? Berapa? Ada poin 1, 2, 3 itu kalau antum baca, maka itu adalah bab tentang tingkatan ahli bid'ah. Saya ulang sedikit, seringkasan. Siapa tahu dari teman-teman ada yang baru datang dan baru ikut pengajian ini. Bid'ah itu artinya ngada-ngada, mengarang sendiri syariat di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Bid'ah itu dilarang. Dan di dalam Islam ini banyak orang yang suka ngada-ngada. Sholatnya ngarang-ngarang, cara manasiknya ngada-ngada, akidahnya bikin sendiri, yang tidak pernah datang hujahnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita sebut mereka dengan dua golongan, entah dia pelaku bid'ah, entah dia ahli bid'ah. Pelaku bid'ah ya artinya cuma sekedar melakukan karena secara umum ikut-ikutan orang. Adapun ahli bid'ah biasanya orang yang mengerjakannya ya, dengan terlebih dahulu menuntut ilmu, kemudian berijtihad sendiri. Akhirnya timbullah bid'ah baru yang hasil karangannya dia sendiri. Mari kita baca, ada paragraf yang disebutkan oleh penulis buku Mulia Manasalaf, yaitu Al-Ustaz Yazid. Beliau katakan, Imam Asy-Syatibi rahimahullah wafat 790 Hijriah menjelaskan bahwa dosanya ahli bid'ah itu tidaklah satu tingkatan, namun tingkatannya berbeda-beda. Oleh karenanya juga pelakunya pun punya tingkatan-tingkatan. Perbedaan datang melalui sisi yang berbeda-beda pula, sebagaimana kurang lebih ada 9 poin yang akan disebutkan yang membuat tingkatan-tingkatannya. Pertama, tingkatan dosa dan levelnya ahli bid'ah itu berbeda-beda dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri. Apakah dia sekedar taklid ataukah dia orang yang berijtihad? Nah, perhatikan. Ada orang mengerjakan bid'ah karena taklid. Taklid itu apa? Ikut-ikutan. Cuma sekedar ikut-ikut orang-orang. Maka kebanyakan kaum muslimin yang awam, kalau diingatkan misalnya, Bu, Pak, ini perilaku ibadah yang di zaman Nabi, Nabi SAW tidak pernah kerjakan loh. Lalu dia berkata, tapi kan ini sudah dari zaman dulu. Ini dari nenek moyang kita memang begini. Kamu kan baru belajar, kok melarang-melarang. Ini ciri-ciri orang melakukan bid'ah karena faktor apa? Taklid. Karena dalihnya adalah kan dari dulu, berarti cuma ikut-ikut. Maka orang seperti ini, ini kita bisa katakan dia pelaku bid'ah. Orang seperti ini butuh nasihat. Contohnya orang tua kita, tetangga kita, teman kita. Orang seperti ini jangan dimarah-marahi, jangan dibentak-bentak, apalagi dikasari. Yang seperti ini lebih banyak butuh nasihat, karena nasihat yang lemah lembut insya Allah justru lebih mudah sampai ketimbang marahan-marahan dan cacian-cacian kita. Ada juga yang melakukannya karena ijtihad. Misalnya memelintir-melintir dalil lalu dicocok-cocokkan dengan kegiatan atau ibadah yang dia yakini sebagai bagian dari agama ini. Biasanya yang seperti ini adalah level da'i, level ustad-ustad. Kalau yang tadi itu level orang awam, yang awam. Nah, kalau di satu masjid, masjidnya tidak sunnah, nah level ijtihad itu biasanya level ustadnya. Dengan segala bentuk pembelaan-pembelaan, dengan menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadith-hadith Nabi, yang dipelintir dengan pemahaman ala dia sendiri, maka dia berijtihad lalu membuat bid'ah. Dosanya orang yang berbuat bid'ah karena taklid lebih mending ketimbang dosanya orang yang berijtihad. Karena taklid biasanya ngikut-ngikut, itu faktor kejahilan. Sedangkan yang berijtihad adalah dari kalangan orang yang berilmu di kalangan ahli bid'ah itu sendiri, yang membuat-buat sendiri. Saya beri contoh di antara bid'ah di dalam agama ini adalah memerangi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan tindakan-tindakan terorisme dan pengeboman. Dilakukan rekrutmen kepada anak-anak muda, anak-anak pang, tahu kan? Yang kepalanya itu kayak tanduk-tanduk. Diajak dialog, diberitahukan, kamu mau enggak masuk surga? Kamu sampai kapan, Dek, kayak gini? Rambut muda kayak tanduk cula badak begini, mau enggak masuk surga? Gimana om? Gini, kemudian dicekokin dengan berbagai dalil, intinya diajak ngebom. Nanti kita pasangin badanmu dengan bom-bom, nanti kalau kamu udah dekat di bagian gereja atau kamu dekat sama pendetanya, kamu pencet ini nanti meledak. Nanti kalau kamu meninggal, enggak apa-apa, kamu masuk surga. Nanti kalau kamu masuk surga, ada 70 bidadari menyambutmu. Kamu dikasih 500 kekuatan berjimaknya orang manusia biasa di muka bumi. Kamu dikasih 70.000 bidadari, mau? Mau gitu. Maka anak-anak muda yang akhirnya ngebom ini, mereka adalah para pelaku bid'ah yang taklid. Sedangkan yang cekokin tadi itu ada dari kalangan ahli bid'ah yang berijtihad. Dan dosanya yang berijtihad lebih parah ketimbang dosanya yang taklid. Yang tahu kenapa kok bisa lebih parah, saya beri hadiah parfum. Tapi ini bukan parfum saya. Ini judulnya Al-Haramain Madinah. Siapa yang tahu? Antum sudah pernah dapat parfum kan? Tidak dapat berarti kalau benar. Apa? Kalau beristihad itu dia dapat dosa dari istihadnya karena tanpa ilmu dan orang yang mengikuti. Iya, betul sekali. Saya kasih aja. Atau air putih kan? Betul. Karena orang yang membuat bid'ah dengan ijtihad, otomatis dia akan nyebarkan lalu diikuti orang, ya atau tidak? Nah, kalau dia nyebarkan kebid'ahan lalu diikuti orang, maka dia dapat dosa dirinya sendiri, yaitu dosa berijtihad tanpa ilmu, dosa membuat bid'ah, dan ketika diajarkan ke orang lain dapat dosa tambahan. Apa itu? Dosa orang yang ngikuti dia. Sedangkan orang yang cuma taklid, dia cuma dosa buat dirinya sendiri. Maka dosanya yang direkrut untuk ngebom tadi, itu dosa buat dirinya. Tapi yang ngajak, maka dia dosa buat dirinya sendiri plus dosa yang dia dipikulkan pada dirinya karena diikuti orang ijtihadnya tadi. Nah, kedua, dosa ahli bid'ah dan ahli bid'ah itu sendiri bisa bertingkat-tingkat dilihat dari sisi terjadinya kebid'ahan itu. Pada hal-hal yang seperti apa? Ada yang terjadi pada jiwa, ada yang terjadi pada kehormatan, ada yang terjadi pada akal, pada harta dan sejenisnya. Contoh bid'ah yang berimbas pada jiwa adalah bid'ah ngebom itu tadi. Karena kalau mengebom, maka otomatis akan timbul apa? Korban jiwa. Minimal siapa? Yang ngebom. Karena kalau sudah pasangin bom lalu dia pencet dan dipastikan meledak, insya Allah dia gak akan hidup. Karena memang belum pernah ada orang setelah bom, bom mau diri terus masih hidup ya. Maka ini berimbasnya pada jiwa. Ada yang imbasnya pada kehormatan. Misalnya bid'ah menegakkan hukum Islam dengan melalui pemberontakan dan demonstrasi meskipun reuni ya. Karena biasanya di dalam situ gak akan lepas dari celah mencela pemerintah. Yang kalau ditanya pemerintahnya masih muslim atau kafir, kebanyakan orang di zaman sekarang sini masih tidak berani mengatakan kafir. Karena kalau dia mengatakan kafir, tentu tindakannya bukan dengan demo-demo, tapi langsung berontak bom. Ya. Biasa, tapi kalau seandainya ditegakkannya lewat demonstrasi, insya Allah itu di mikrofon, itu nanti isi keluar lisan itu nggak akan tahan, karena nggak seru. Demo kalau nggak isinya cacian, nggak isinya hasutan, itu nggak seru. Kalau cuma begini, demo gitu kan, mari jamaah, doakan pemerintah kita dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bilang, wah kalau cuma doa mah di masjid aja, ngapain kita turun ke jalan? Tapi kalau pakai bakar ban, kan seru tuh. Ibu-ibu kasih bandana di jilbabnya, la ilaha illallah. Kasih spanduk, teriak, khilafah. Ya. Teriak kenapa yang kira-kira seru. Caci Jokowi. Kalau perlu undang ustadz yang suka, maaf ya, ngomongnya sudah binatang-binatang itu, yang lagi viral ini. Tahu kan maksud saya? Yang saya begini, itu orang waras aja kah yang ngikut maksud saya? Kalau yang bicara sih saya enggak heran. Ya. Tapi yang ngikut itu loh, yang duduk mendengarkan ceramah, yang keluar tuh nama-nama binatang, itu kupingnya itu tahan aja kan? Karena kalau Anda memang bicara kebenaran, Anda tidak harus mencela kok. Anda tidak harus ngolok. Anda tidak harus menyebut manusia sebagai binatang. Karena bagaimanapun dia tetap ciptaan Allah. Menghina fisik, menghina dengan cacian, dengan menjelek-jelekkan, dan dia tetap ciptaan Allah, sejatinya ada unsur menjelekkan penciptanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau sudah ada kebid'ahan unsurnya merampas kehormatan seseorang, maka nanti tingkatan dosanya bisa berimbas dengan kebid'ahan yang tak merampas kehormatan orang. Bid'ah yang berimbas pada akal, apa ya, bid'ah berimbasnya pada akal seseorang, bid'ahnya sufi ya. Karena orang-orang sufi itu punya kegiatan-kegiatan yang bikin pelakunya kayak orang gila. Saya bilang kayak orang gila. Kan ada, atau mungkin bisa lihat di internet, di YouTube, di Facebook, kutipan-kutipan di Instagram, video-video tentang kegiatannya orang sufi. Ada yang kalau zikir itu kepalanya itu enggak cuma gini. Ada yang kayak gini. Ada yang gini. Ada yang gitu. Ya. Ada yang dengan punggungnya. Bahkan saya pernah lihat sekelebat lihat di Facebook, ada yang share ibu-ibu pakai mukena terus berjoget. Ya, sudah mulai kehilangan akal. Makanya orang-orang tua kita di zaman dahulu suka bilang, kamu jangan belajar agama tinggi-tinggi, nanti gila. Karena yang dipelajari apa? Tarekat sufi ya. Yang banyak keyakinan-keyakinan gila di dalamnya. Ya, sampai dahulu kecil saya sering dengar, kalau di masjid atas itu, karena di Gunung Sari itu ada gunung-gunung. Ya. Maksudnya rumah kan, rumah-rumah bisa dilihat ke atas gitu kan, ada rumah-rumah. Kamu kalau ke masjid atas itu kalau zikir terbang. Gitu. Dan orang percaya bahwa kegiatan mereka tuh zikir bisa sampai terbang. Dan hanya orang gila yang mau percaya. Maka ini bid'ah merampas akal. Ada juga bid'ah merampas harta atau berimbas pada harta. Saya katakan misalnya zakat profesi itu merampas harta. Sementara zakat itu perhitungannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi mengajarkannya. Membuat tata cara baru yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah yang berimbas pada keluarnya harta secara sia-sia. Nah, saya kasih contoh yang lain. Harga dari sebuah bid'ah adalah 250 real di dekat Ka'bah. Tahu enggak? Semoga Allah memberikan antum rezeki untuk haji dan umrah. Ini Ka'bah nih. Kalau antum lagi tawaf dan sendirian, agak-agak pelongok-pelongok gitu, ketahuan nih orang baru, insya Allah nanti akan ada yang datangnya antum. Dia ngomong gini, Ji, sudah cium aja rasul Ji. Ayo cium Hajar Aswad, Ji. Maksudnya antum diajak untuk cium Hajar Aswad, tapi enggak gratis. Bayarnya berapa? 250 real. Caranya bagaimana? Itu kan Hajar Aswad kan orang bejibun di situ. Kepalanya itu kan kelihatan lagi apa? Tarik-tarikan. Ada orang dorong-dorongan, ada orang tarik-tarikan, ada yang baru mau kepalanya mau masuk gini ditarik jadinya. Ya. Ada yang manjat di dekat Ka'bah, ya. Dan nanti kalau keluar itu kayak orang konser. Antum pernah lihat di penonton konser ya. Itu vokalisnya kalau di arak tuh di atas tangan orang itu lah, tidur di tangannya orang, dibawa keluar. Paham gak? Udah pernah nonton konser kah? Saya gak pernah. Tapi kan kelihatan tuh, abis nanti dia cium Hajar Aswad, nanti orangnya diangkat pakai tangannya orang. Jadi dia keluar ke arah luar sana, itu kayak di atas tangannya orang. Nah, kalau antum mau cium Hajar Aswad, antum bisa bayar orang 250 real, tapi itu dosa. Kenapa? Karena kalau antum mau cium nanti, orang yang antum bayar dia punya tim. Jadi ada orang yang akan stand gitu dan mencoba untuk menghalangi orang yang mau masuk. Dia akan bersambung dengan orang yang depannya, depannya, depannya sampai dengan Hajar Aswad. Jadi antum bisa masuk curut dengan dibuat blokade dulu. Nah, blokade ini mendesak orang, kadang nyikut orang supaya antum bisa masuk ke Hajar Aswad. Dan asal tahu, Hajar Aswad itu tidak punya manfaat khusus, tidak punya mudarat khusus, tidak mendatangkan manfaat kecuali sekedar mengikuti sunnah, dan tidak menghilangkan mudarat apa-apa bila antum menciumnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang kita semua bersepakat dia lebih pintar daripada kita, karena dia sahabat Nabi yang utama, yang Nabi pernah ditanya, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Abu Bakar, kemudian Umar, orang kedua urutan yang dicintai Nabi di kalangan sahabatnya. Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'a wa la tadur. Saya tahu engkau Hajar Aswad ini cuma batu biasa yang tidak memberikan manfaat apapun, tidak juga menghilangkan mudhar. Tidak memberi manfaat, tidak menghilangkan mudhar. Walau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aku lihat pernah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maksudnya Abu Hajar Aswad itu menciumnya cuma sekedar mengikuti sunnah di dalam tawaf. Pun para ulama kita mengatakan tidak ada cium doang tanpa tawaf. Antum pernah lihat di TV 1 Saudi siaran Mekah? Coba antum lihat sesekali siaran Mekah, kalau mereka sudah selesai sholat 5 waktu, imamnya baru assalamualaikum warahmatullahi, itu orang langsung berhambur surut menuju ke Hajar Aswad, belum selesai salam itu. Kadang-kadang mereka salam sebelum imam, demi apa? Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad ini gak ada apa-apanya, kecuali itu adalah menciumnya ketika tawaf. Sunnah bila antum menciumnya. Tapi coba lihat, sunnah menciumnya bukan karena Hajar Aswad itu bisa bikin antum sakti. Bukan kalau menciumnya terus hilang dosa, enggak. Tapi menciumnya semata-mata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat, mencium Hajar Aswadnya sunnah. Nyikut-nyikut orang, nonjok-nonjok orang, hukumnya apa? Haram. Apakah antum ingin mengerjakan sebuah ibadah yang hukumnya cuma sunnah dengan terlebih dahulu mengerjakan yang haram? Tapi kebid'ahan di sana menuntut manusia melakukan demikian. Akhirnya keluar harta 250 real untuk melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan. Yang dituntunkan antum kalau bisa menciumnya, cium. Bila harus berdesak-desakan dan menyikut, apalagi antum tawaf bersama istri, lalu istri antum tinggalkan, antum bilang tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Kalau kamu hilang, awas. Kadang-kadang istrinya suruh tunggu. Ya. Malah kalau jamaah umroh saya yang bulan November kemarin terbalik, suami yang disuruh tunggu, bapak tunggu di sini aja, istrinya mau masuk. Gitu. Saya kira dia bersama gitu. Dan saya sudah ingatkan, tidak usah, bapak ibu tidak usah masuk-masuk sana. Itu laki-laki Afrika, laki-laki Mesir besar-besar badannya, nanti diketekin baru tahu. Ya. Ternyata ibu-ibu ikut-ikut juga sih. Baik, lanjut. Tingkatan dosanya dan level pelakunya pun beda-beda dilihat dari sisi apakah pelakunya itu menyembunyikan, melakukannya terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi. Kalau dia terang-terangan, Ya seperti misalnya antum melakukan dosa, dosa terang-terangan dengan dosa sembunyi-sembunyi beda. Pacaran itu kan dosa ya. Tapi pacaran misalnya di dekat SMP 18 yang gelap-gelap itu, atau ke Gunung Dubs, itu lebih lebih mending. Saya enggak bilang lebih sedikit dosanya, dosa juga, tapi lebih mending dosanya ketimbang pacaran di Melawai. Karena di Melawai itu menampakkan di muka umum. Apalagi kalau ternyata di sekitaran itu ada anak kecil. Anak kecil itu terinspirasi oleh antum, terus melakukan yang sama, maka antum dapat dosa dua kali lipat. Ya. Maka seseorang melakukan bid'ah secara terang-terangan itu lebih besar dosanya ketimbang sembunyi-sembunyi. Saya tidak mengerti. Kita tahu bersama Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah punya amalan yang amalan ini disembunyikan. Karena itu ijtihadnya dia yang para sahabat enggak setuju. Nabi SAW mengatakan fa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, beliau sebutkan bahwa umat Islam ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan semua anggota wudunya itu ghurran muhajjalin, bersinar terang sebagaimana kuda-kuda hitam di tengahnya ada kuda yang putih, maka kelihatannya kuda putih itu di antara kuda-kuda yang hitam. Begitulah kondisi kaum muslimin manakala dibangkitkan di hari kiamat. Semua anggota tubuh wudunya bercahaya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa dari kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahayanya, maka panjangkan. Maka Abu Hurairah kalau berwudu tidak cukup sampai siku, dia panjangkan sampai ketiak. Kalau dia berwudu enggak cukup sampai mata kaki, dipanjangkannya sampai lutut atau paha. Maksud dia supaya nanti pas hari kiamat yang bercahaya itu enggak cuma sini, tahu enggak maksudnya? Dia maunya panjang-panjang sekalian. Tapi para sahabat Nabi yang lain enggak setuju. Karena maksudnya Nabi SAW adalah intinya bercahaya. Dan kata-kata siapa yang mau memanjangkannya maka itu ada, maka lakukanlah, itu murni kata-katanya Abu Hurairah, bukan kata-katanya Nabi. Cuman dia yang meriwayatkan lalu dia tambahi dengan kata-katanya sendiri. Paham enggak? Tapi ini ijtihad Abu Hurairah. Yang kita tidak boleh mencela Abu Hurairah karena beliau termasuk sahabat yang mulia. Ini ijtihad beliau. Makanya tidak bisa jadi dalil. Makanya kita sering dengar di antara dalil itu adalah perbuatan seorang sahabat yang tidak diingkari sahabat yang lain. Kalau ada perbuatan seorang sahabat, sahabat yang lain tidak mau, tidak mengikuti atau mengingkari, maka ini bukan dalil. Ini termasuk di antara contoh Abu Hurairah punya ijtihad sendiri yang amalannya tidak disepakati sahabat-sahabat yang lain. Tapi kita hormati Abu Hurairah. Cuma kita katakan kita enggak setuju. Nah, perlu diketahui Abu Hurairah itu kalau berwudu sering sampai ketek. Itu kalau dia lakukan kalau wudunya sendiri. Maksudnya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau beliau bersama sahabat yang lain maka beliau wudu sampai siku saja. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa manakala ada sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak tepat secara dalil, orang yang melakukannya sembunyi-sembunyi, maka ini masih mending ketimbang melakukannya terang-terangan. Paham ya? Yang keempat, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak. Kalau seandainya sudah levelnya ahli bid'ah yang mengajak-ngajak orang, maka ini lebih parah dosanya ketimbang yang cuma mengikutinya. Dan alasannya tadi sudah disebutkan, dikarenakan orang yang mendakwahkan itu mendapatkan dosa berkali lipat karena diikuti orang, dan dosa pengikutnya ditimpakan juga kepada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan suatu dosa, maka dia mendapatkan dosa untuk dirinya sendiri ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti dirinya. Yang kelima, tingkatan dosanya juga dilihat dari keberadaan pelakunya, mereka itu menyerang Ahlussunnah atau tidak. Karena ada sebagian orang mengerjakan bid'ah tapi dia tidak menyerang yang mendakwakan sunnah. Adapun yang pelaku, yang ahli bid'ah, biasanya yang menyerang dari kalangan Ahlussunnah. Misalnya yang di media-media sosial sering berkata, jangan merasa diri ini sunnah sendiri, jangan merasa masuk surga sendiri. Ini kalimat-kalimat serangan-serangan. Apalagi kalau sudah to the point, main tunjuk-tunjuk gitu. Itu yang katanya salafi itu, salafi, salah pikir. Nah, itu kan sudah masuk dalam serangan. Atau salafi itu bukan salafi, talafi. Dari kata talaf yang artinya rusak. Jadi kaum talafi maksudnya adalah kaum perusak. Memelesetkan kata salaf menjadi talaf. Sudah levelnya level menyerang. Kalau levelnya menyerang, maka ini dosanya lebih berat ketimbang yang hanya melakukan tapi tidak menyerang. Cuma berapa banyak prosentase yang menyerang dengan yang tidak menyerang? Yang keenam, ini kalau saya teruskan, saya paksakan sampai nomor 9, sampai datang waktu Isya, insya Allah gak selesai. Dan itu pun saya malah terburu-buru. Kalau saya paksakan, menyegerakan sampai nomor 9, malah gak dapat contoh, malah gak dapat esensinya nanti. Maka coba saya ringkas dulu. Ahli bid'ah itu dosa mereka bertingkat-tingkat, pun level mereka bertingkat-tingkat, sehingga nanti konsekuensinya menyikapi mereka pun caranya bertingkat-tingkat. Ada orang melakukan bid'ah yang harus kita senyumi, yakni maksudnya supaya bisa dinasihati. Misalnya levelnya level orang awam, teman di kantor, yang mungkin kalau kita baiki dia sambil kita nasihati itu lebih masuk ketimbang mencerta dia, mengatakan dia gak berilmu, mengatakan dia pelaku bid'ah atau bahkan dicap ahli bid'ah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita mau mencela bid'ahnya dengan cara mencela ustadznya. Dia malah bukannya menghilang dari bid'ahnya, malah semakin menjadi. Kenapa? Tersinggung karena ustadznya kita cela. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Misalnya dia suka dengan Ustadz Fulan yang tersebar ceramahnya di YouTube, di Instagram, banyak bid'ahnya, yang malah mendakwahkan kebid'ahan dan menyerang Ahlussunnah. Kita tahu dia gemar dengan Ustadz tersebut. Kita sering dengar dia lagi menyimak kajiannya Ustadz tersebut. Terus kita datangi, kamu nonton apa? Ah, ini Ustadz ahli bid'ah atau enggak? Gitu. Ini orang gak boleh dakwah, orang ini level ahli bid'ah ini banyak dosanya. Dia orang awam yang gak paham kenapa seorang ahli bid'ah gak boleh dakwah. Dia membela, loh ini lulusan Libya misalnya, hey ini lulusan Mesir, oh ini jutaan followernya, kamu siapa? Ya, ini lulusan Maroko. Lalu kemudian dia tersinggung, kita dakwahnya sudah gak masuk. Maka nanti cara menyikapinya bisa berbeda-beda. Itu pun nanti si penyikapnya juga beda. Level orang awam nikapi ahli bidah kayak apa? Level seorang ustaz dari kalangan ahli sunnah nikapinya seperti apa? Ya. Nah, dosa ahli bidah itu bisa bertingkat-tingkat dilihat dari beberapa kondisi, dan pada malam hari ini kita baru sampai di 5 karakteristik atau 5 hal yang bisa membuat dosa mereka bertingkat-tingkat. Di antaranya dilihat apakah dia cuma taklid ataukah dia ijtihad. Mana yang lebih parah, yang taklid atau yang ijtihad? Yang ijtihad. Kemudian dilihat dari sisi imbasnya. Kalau imbasnya pada jiwa, maka ini lebih parah daripada imbas pada harta. Sisi kehormatan itu lebih parah ketimbang bid'ah yang sisinya adalah sisi harta. Yang menghilangkan akal itu lebih parah ketimbang yang menghilangkan harta. Maka dilihat imbasnya ke arah mana. Yang ketiga adalah dilihat apakah dia melakukannya sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan. Tadi sebagai cerita pembanding, ini cuma cerita pembanding, bukan contoh perilaku ahli bid'ah. Karena kita tidak boleh mengecap Abu Hurairah sebagai ahli bid'ah, karena beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau melakukannya karena ijtihad. Tapi bisa jadi kita tidak sepakat karena kita meyakini ini tidak sesuai dengan dalil. Yang sesuai dengan dalil, wudu itu sampai siku, kaki itu sampai mata kaki. Adapun sahabat Abu Hurairah, dia wudu kadang-kadang sampai ketiak, kadang-kadang sampai betis. Alasannya karena menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ghurran muhajjalin, yaitu anggota wudu di hari kiamat itu apa? Bercahaya. Lalu ijtihad beliau katakan supaya cahayanya lebih banyak maka dipanjangkan. Maka beliau kalau wudu sembunyi-sembunyi atau wudu sendirian, beliau sampai ketek. Tapi kita lihat bahwa beliau itu melakukannya kalau sembunyi-sembunyi. Maka suatu kesalahan, tentu tingkatan kesalahan tersebut atau dosanya tidak akan separah bila dilakukan secara terang-terangan. Saya tadi mengkiaskan, misalnya ada orang berdosa dengan pacaran, tapi pacaran di rumah atau pacaran di tempat-tempat gelap dan berdua-duaan, itu masih mending ketimbang pacaran di tempat terang-terangan. Karena terang-terangan itu tidak punya malu terhadap dosa. Dan bila dicontoh dan menginspirasi, kalau dilakukan, maka orangnya juga dapat tambahan dosa. Terakhir, dilihat apakah yang keempat adalah dilihat apakah si pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau cuma mengerjakan buat dirinya sendiri, dan apakah dia menyerang ahlu sunnah ataukah tidak menyerang. Tentu yang lebih parah adalah yang mendakwahkan dan menyerang ketimbang yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh berwala, mungkin maksudnya berperilaku baik, mungkin maksudnya. Apakah boleh berperilaku baik kepada pelaku bid'ah yang ghair mukaffirah? Saya beri contoh, di sini enggak ada contohnya. Misalnya berperilaku kepada teman yang ikut kegiatan-kegiatan bid'ah tetapi dia teman kantor. Maka jawabannya, kita bermuamalah dengan dia sebatas urusan kantor itu sendiri. Bila itu teman kampus, berarti kita bermuamalah dengan dia urusan mata kuliah, urusan laboratorium, urusan ngerjain tugas bareng. Tapi jangan lupa, seandainya antum punya kesempatan untuk mendakwahi dia, maka dakwahi. Tapi jangan juga ujuk-ujuk tiba-tiba mendakwahi. Mau enggak kamu dakwahi? Atau tiba-tiba lagi asik-asik kerjaan tugas, lagi penting, tiba-tiba kita menghancurkan suasana dengan mendakwahi dia di kalangan teman-teman kelompok. Perlu diketahui dakwah itu juga harus lihat waktunya, lihat sikonnya, lihat tempatnya, lihat antumnya, lihat dianya. Tidak semua waktu, tidak semua keadaan pantas untuk berdakwah. Ya. Jauh mati ya, terbang-terbang sih. Minggu lalu Ana nemenin istri jenguk ponakan di pesantren. Ternyata sampai sana tanya-tanya ponakannya, ternyata pesantren JT. Istri Ana juga baru tahu karena baru 5 bulan masuk pesantren. Apa yang harus Ana lakukan? Sulitnya adalah dia cuma keponakan istri. Keponakan istri dengan keponakan kandung agak beda menyikapinya. Tapi seandainya antum punya kemampuan, kapasitas untuk menjelaskan di mana letak penyimpangan JT, maka ucapkan kepada dia, sampaikan. Misalnya antum sebutkan JT itu sering tidak menyaring hadis-hadis yang lemah dan palsu dari yang sahih, sehingga kadang-kadang yang lemah palsu pun dijadikan hujjah. Nanti kita khawatir kalau kamu di sini dek, atau keponakan tuh panggilnya nak ya, atau panggil namanya gitu. Kalau kamu di sini terus Gus, nanti kamu 3 tahun kamu bisa kayak mereka. Kamu nanti sulit, susah untuk memilah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Sebagaimana guru-gurumu. Karena orang JT itu tidak pernah memperhatikan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Yang dhaif bahkan yang palsu dibaca semua. Enggak percaya? Ya. Kita bisa buktikan. Tapi enggak usah dibuktikan. Ya. Takutnya nanti antum mencoba-coba, coba saya mau dengar lah. Sementara antum juga belum bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Ya. Ada undangan dari masjid dekat kontrakan untuk menghadiri acara bid'ah, sedangkan saya belum mampu menyampaikan yang baik. Apakah saya harus menghindar sampai acara tersebut selesai? Disuruh bawa nasi kotak 5. Bolehkah saya ngasih nasi kotaknya? Kalau antum kasih nasi kotaknya, berarti berpartisipasi dalam acara bid'ah. Kecuali gini, kecuali misalnya acaranya itu adalah peringatan kematian. Kalau kita datang membawakan nasi kotak untuk yang ditinggalkan, maka itu baik. Malah justru itu yang disunahkan. Yang tidak boleh adalah datang ke sana, pulang-pulang bawa besek, apalagi bawa amplop. Nah kalau misalnya diundang, dek, teman-teman kosnya ada dek. Kenapa bu? Anu kan tadi bapak meninggal, ke rumah ya ada yasinan. Kalau bisa bawa nasi kotak. Ya itulah minta-minta ya. Tapi kita bawa nasi kotak untuk mereka dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi, membantu makanan bagi keluarga yang ditinggalkan, maka tidak mengapa. Tapi permasalahannya, duduk di situ bolehkah? Jawabannya enggak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah harus menghindar? Jawabannya iya. Soalnya kan belum berani menyampaikan. Kalau belum berani menyampaikan, maka menghindar. Tapi menghindarnya tidak boleh bohong. Tidak boleh apa? Bohong. Contohnya misalnya antum pergi ke rumah sakit. Terus antum ke rumah sakit, ya keliling-keliling di rumah sakit. Jadi besok pas ditanya, tadi malam kau tidak ada, bilang, saya tadi malam ke rumah sakit. Kalau ditanya, oh ada orang sakit, siapa? Ada orang. Betul kan, ada orang sakit. Antum udah bohong. Tapi kalau antum ke rumah, antum main di rumah teman terus ngomongnya ke rumah sakit, makin salah. Antum menghindari dengan cara pergi ke rumah orang tua. Antum bilang misalnya anu kemarin ada teman sakit, padahal enggak, maka ini bohong. Atau antum pulang ke rumah orang tua, bilang anu bu, soalnya kemarin ke rumah orang tua ada keperluan. Keperluan apa? Menghindari bid'ah. Saya baru hijrah, ahlan wa sahlan. Semoga Allah berikan antum istiqomah. Bolehkah saya tinggal bersama orang tua yang masih kafir? Alasannya orang tua alasannya saya belum punya penghasilan yang cukup untuk tinggal sendiri. Jawabannya tidak mengapa. Tapi usahakan antum bisa mendakwahi orang tua. Cuma mendakwahinya juga jangan terlalu sering, karena biasanya kalau terlalu sering orang bosan mendengarnya. Sesekali antum duduk dekat ibu antum, kasih lihat video-video tentang kristologi. Ya. Kalau perlu antum kasih dia video-video yang menggugah hatinya. Misalnya gini. Pernah suatu hari di tahun 2011 sekitaran itu, salah satu patung Yesus besar di Brazil itu tersambar petir terus terbakar. Terus diwawancarai sebagian penduduk di sana, maka mereka mengatakan ada yang salah pada agama kita. Karena kok Tuhan terbakar? Nah, antum duduk dekat ibu antum terus bilang, "Bu, ibu coba lihat video ini." Terus tanya, "Kira-kira ada yang salah enggak? Masa Tuhan terbakar?" Ya. Siapa tahu dari situ dia mulai berpikir sedikit kan. Nanti cari lagi yang sejenis-sejenis itu. Usahakan tetap bisa mendakwahi. Ya. Dan jangan antum tinggalkan. Karena pertanyaannya begini. Ibu antum, orang tua antum masih kafir. Terus antum mau keluar, ceritanya mau menghindari kekafiran. Pertanyaan saya, terus kapan antum mendakwahinya? Mending antum tinggal di rumah itu sambil mendakwahinya. Cuma tetap menjaga. Ada makanan-makanan haram seperti misalnya anjing guling, ya, babi rica-rica, maka jangan dimakan. Nah, kalau ibu antum pelihara anjing, maka suruh dia anjingnya jangan masuk rumah sini ya, Mak. Ya, larang anjing itu masuk ke kamar antum. Dan minta, "Mak, jangan masukkan sini, nanti najis." Ya. Ada pertanyaan, kertasnya sama, kertas Indomaret, tulisannya sama persis, isinya sama persis. Bertanya tentang dropship. Ah, azan. Silakan azan dulu. Berdosakah saya jika membantu persiapan acara 40 harian nenek saya? Orang tua sudah pernah saya nasihati untuk tidak melakukannya. Bagaimana solusi agar nasihat saya didengar oleh orang tua saya? Saya masih tinggal serumah dengan orang tua. Ini sudah sering saya jawab, meskipun kasusnya beda-beda. Intinya menasihati orang tua, mendakwahi mereka. Kaidah dari dalam mendakwahi, nomor satu apa? Ilmu. Antum mau dakwahi apa? Masalah 40 harian. Berarti antum harus kuatkan ilmu antum dalam masalah 40 harian ini. Apa hukumnya? Bila boleh kenapa? Bila tidak boleh kenapa? Bila tidak boleh dan antum bilang itu bid'ah, kenapa? Bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah hasanah? Itu penting karena nanti akan berkembang pertanyaannya ke arah sana. Ketika antum cuma tahu bahwa 40 harian kematian itu adalah bid'ah, titik. Dan orang tua antum tidak bisa menerima. Lalu antum ditanya dengan sesuatu yang lain, antum tidak bisa menjawab. Bagaimana dia menerima? Pertanyaan tadi kan ujungnya apa? Bagaimana cara agar nasihat saya bisa diterima? Itu kan tadi pertanyaan ujungnya. Maka caranya adalah yakinkan dalam satu paket ilmu antum itu, semua pertanyaannya nanti yang mungkin akan dia lontarkan, semua harus bisa terjawab. Jangan tidak. Karena kalau ada yang tidak bisa terjawab, maka dia tidak akan terima. Bu, 40 harian itu bu, sebenarnya itu tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Loh kenapa? Harus terjawab kan? Karena anu. Loh, tapi kan itu baik. Apa jawabannya? Tapi kan oke, saya ibu tahu itu katanya bid'ah. Tapi kan bid'ah itu juga ada yang baik, bid'ah hasanah. Oh, tapi kan di zaman Nabi memang gak ada peringatan begitu karena masih ada Nabi. Adapun setelahnya, orang kan boleh saja berijtihad. Ternyata ibu antum lebih pinter. Kita enggak, dari pertanyaan-pertanyaan dia 10 yang dia tanyakan hanya bisa terjawab 2. Bagaimana, apakah dia bisa terima? Jawabannya enggak. Akhirnya balik lagi, tidak akan bisa menyampaikan dakwah kepada orang tua bila ilmunya setengah-setengah. Maka dalam hal ini, sebelum antum mulai mendakwahi orang tua, antum baca dulu. Coba lihat fatwa-fatwa, lihat penjelasan-penjelasan para ustaz. Baru kemudian antum dakwahi orang tua antum. 2, lihat waktu. Kalau waktunya beliau mengantuk, maka jangan mendakwahi. Lagi orang tua lagi susah, orang tua lagi sibuk, orang tua lagi ribet, orang tua lagi sakit hati, orang tua lagi marah. Ini bukanlah waktu-waktu yang tepat untuk mendakwahi. Perhatikan juga kata-kata. Dan ini kata-kata saya ini sudah sering saya ulang. Itu berlaku, kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan, semuanya berlaku dengan setiap dakwah kepada orang tua. Karena mendakwahi orang tua, hukum asalnya harus lemah lembut. Tidak boleh kasar. Bahkan dalam kekafiran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang tahu? Oh, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tursyika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Allah mengatakan kalau seandainya orang tuamu ngajakin kamu mengerjakan suatu kekufuran yang kamu tidak punya ilmunya, maka jangan dituruti, tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Itu diajak oleh orang tua antum masuk kekafiran. Harus tetap memperlakukannya dengan cara yang baik. Saya berjualan kue dan roti. Ada orang mau pesan kue untuk acara maulid. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, kalau antum melayani pemesanannya, berarti antum memfasilitasi dan ikut meramaikan bid'ah. Paham? Oh iya, kalau seandainya orang tua antum maksa, pokoknya mama tidak mau tahu, kamu nanti malam harus ada di sini. Peringatan 40 nenek, kamu harus ada di sini. Kalau kamu tidak pulang, mama coret kamu dari kakak. Bagaimana? Maka hadirlah antum di situ, tapi kerjakan yang enggak ada hubungannya sama peringatannya. Coba apa kira-kira? Kalau gelar karpet, nyiapin mikrofon buat ustadznya, itu namanya memfasilitasi. Coba cari kegiatan yang tidak ada hubungannya sama ditanya. Kira-kira apa? Cuci piring. Cuci piring ada hubungannya enggak? Enggak ada kan? Ya misalnya piringnya bekasnya kakak-kakaknya mama habis makan-makan, antum situ. Terus antum pegang spon itu lama-lama. Gitu. Cuci piring itu lama-lama. Karena kalau antum cepat-cepat dan sudah selesai, nanti dipanggil keluar. Maka antum lama-lama. Bilasnya juga lama-lama. Ya. Airnya keluar kecil-kecil aja. Gitu. Kalau sudah selesai, antum kerjakan yang lain. Pokoknya yang enggak ada hubungannya sama acaranya. Nah. Kalau antum bisa, misalnya janjian sama teman untuk sesuatu yang penting. Kalau mahasiswa kan penting itu kerjakan tugas. Antum bilang, "Mak, ada acara atau aku ada tugas ini nah, tugas kuliah. Ditunggu teman-teman." Nah, antum janjian sama teman-teman. Jadi antum punya alasan tapi tidak bohong. Kecuali kalau ibu antum pintar, paling dia ngomong, "Kamu mau hindar kan?" Ya. Sekolah ada mau ngadain maulid anak-anak rohis di sekolah, jadi ada jadi panitia, apakah berdosa? Iya berdosa. Kalau mau makan dosa jadi rohis. Saya dulu juga rohis, saya ketua dua seingat saya, ketua dua rohis di SMA 1. Sebatas yang saya tahu, rohis ini gak ada yang sunnah, yang ada adalah hizbi ya. Biasanya nanti anak-anak rohis itu kalau zaman-zaman kampanye itu adalah tenaga free buat pasang baliho, buat ngedarkan surat, buat ngedarkan leaflet-leaflet caleg-calegnya. Itu biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.